Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama amma ba'du fa insyaallah melanjutkan pembahasannya pada pelajaran yang kelima masih pada pelajaran kelima Ad-Dars Al-Khamis pada tamrin yang ke-15 insyaallah. Di sini pembahasan pada tamrin ini dan juga pada tamrin yang berikutnya masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, yakni tentang isim fa'il dan isim maf'ul dari beberapa jenis fi'il sesuai dengan sifat huruf yang menyusun fi'il-fi'il tersebut, yakni fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Ya, langsung saja pada tamrin yang ke-15. Khamisa asyara, istakhrij minad darsi, keluarkan dari dars. Bacaan pada dars kelima kemarin, asma'al fa'ilina wal maf'ulina, isim-isim fa'il. Okay, ini bentuk jamaknya ya. Asma al-fa'ilina, isim fa'il, wal maf'ulina. Dan maksudnya adalah isim maf'ul. Jadi al-maf'ulin ini diatafkan pada al-fa'ilin. Jadi maknanya atau takdirnya asma al-maf'ulin. Ini bentuk jamak dari isim maf'ul. Ya. Jadi bukan maf'ul saja, tetapi isim maf'ul. Ya. Ya. Jadi keluarkan dari dars isim fa'il dan isim maf'ul. Wadkur asla kulli wahidin minha. Wadkur asla kulli wahidin minha. Dan sebutkan asal masing-masingnya. Kulli wahidin, tiap satu darinya atau masing-masingnya. Wal fi'la alladhi ushtaqa minhu, dan fi'il yang dia dibentuk darinya. Fi'il asal dari isim fa'il ataupun isim maf'ul tersebut. Fi'il yang mana isim fa'il ataupun isim maf'ul itu dibentuk dari fi'il tersebut. Nah, fi'il asalnya. Wa naw'a hadzal fi'li 'ala an-nahwi at-tali. Wa naw'a hadzal fi'li, dan jenis fi'il ini 'ala an-nahwi at-tali, sesuai dengan arah contoh berikut ini. Ini 'ala an-nahwi at-tali, sesuai dengan contoh atau arah berikut ini. Jadi diurutkan atau disebutkan sesuai yang disebutkan di sini, ismul fa'ili au ismul maf'uli, isim fa'il atau isim maf'ulnya. Disebutkan lafadznya apa. Misalnya kemarin apa? Ya. Muhal, ya nanti bisa dicari. Misalkan katibun. Kemudian al-fi'lul ladhi ushtaqa minhu, fi'il yang dibentuk darinya. Fi'il asalnya. Yaitu, kalau katibun misalnya, berarti fi'ilnya asalnya kataba yaktubu. Ya, kemudian na'ul fi'li, jenis fi'ilnya, kalau kataba berarti dia salim, ya, sahih salim. Ini. Jadi seperti itu. Ya. Coba kita lihat pada dars al-khamis yang kelima. Tapi dars ke sana ya. Ya, dari awal, dari atas, dari judulnya, fi maktabi mudiri ma'hadil lughatil arabiyyati. Yusma'u tarqun alal babi. Baik. Yadkhulu syabun wa yusallimu. Syabun. Ini isim fa'il. Syabun. Ya. Isim fa'il. Fi'luhu, fi'ilnya syabba. Ya. Syabba dengan shin yang ada titik tiga ya. Syabba. Ya. Kemudian na'uhu jenisnya. Ada dua huruf yang sama yang berulang. Berarti dia mudha'af. Ini jenis fi'ilnya adalah mudha'af. Sehingga ketika dibentuk menjadi isim fa'il, tadi huruf yang sama yang berulang itu diidgham. Ya. Asalnya syabibun menjadi syabun. Ini. Contoh yang berikutnya di bawahnya atalibun. Jadi dun anta. Talibun. Ini isim fa'il. Talibun. Ya. Fi'il asalnya talaba. Talaba yatlubu. Ya. Na'ul fi'li jenis fi'il salim. Ya. Karena di sini hurufnya sahih semua, tidak ada huruf yang berulang, tidak ada hamzah, ya. Dia salim. Ini. Satu contoh lagi. La ana zairun. Zairun. Ini isim fa'il. Ya. Fi'luhu fi'ilnya, fi'il asalnya zara. Zara yazuru. Ya. Na'uhu ajwaf. Ya, na'ul fi'li jenis fi'ilnya adalah al-ajwaful wawi. Ajwaf wawi. Ya. Ini tadi dari zara yazuru. Ya, ini di situ tampak ya, huruf wawu pada mudhari', ya. Huruf aslinya. Jadi dia ajwaf wawi. Zara yazuru. Ini. Jadi seperti ini yang diminta dari tamrin ke-15 tadi. Ya. Berikutnya bisa dicoba. Berikutnya baris 2, 3 baris, 3 baris berikutnya. Jitu. Jitu hajan. Hajan. Nah, di sini dalam kalimat ini keadaannya mansub ya, sehingga dia menjadi hajan. Ya, kalau marfu'nya berarti kan hajun ya. Hajun. Ini bentuk apa? Isim fa'il. Baik. Al-fi'lu alladhi istaqam fi'l asalnya hajjun. Hajja. Oh, hajja. Fi'ilnya hajja. Ya. Kalau asal isim fa'ilnya hajijun menjadi hajun. Ya, kalau fi'il asalnya hajja. Na'ul fi'li jenis fi'il apa? Mudha'af. Mudha'af. Ya. Ini. Jadi dari seperti ini ya untuk mengingatkan kembali ada dua sisi. Ya, setiap kata yang tersusun dalam kalimat ya, selalu dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi sharaf. Ya. Kalau dilihat dari ilmunya, ya, dari sisi sharaf. Dari sisi bentuknya, bentuk kata. Hajan. Ini adalah bentuk isim fa'il. Ini pembahasan dalam sharaf, ilmu sharaf. Ya, jadi ini bentuknya adalah isim fa'il. Ya, sesuai dengan maknanya isim fa'il, kemudian bentuknya ya seperti ini. Karena ini dari fi'il mudha'af. Ya, isim fa'il. Kemudian itu satu sisi. Dari sisi yang lain yaitu sisi nahwu, dari ilmu nahwu, pembahasan nahwu. Di sini hajan, dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kenapa? Karena kedudukannya atau fungsinya dalam kalimat ini sebagai hal. Hal sudah pernah dipelajari ya. Hal menunjukkan keadaan. Ya. Ini, jadi dua sisi. Kalau dari sisi sharaf tadi, ini adalah bentuk isim fa'il. Hajan. Adapun dari sisi nahwu, fungsinya atau kedudukannya sebagai hal. Sehingga dia mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir. Ini. Jadi seperti ini. Setiap kata yang tersusun dalam kalimat selalu dilihat dari dua sisi ini. Dua ilmu yang ada dalam bahasa Arab, ilmu yang pokok itu ya, nahwu dan sharaf. Jadi pembahasan isim fa'il, isim maf'ul, ya, kemudian fi'il sahih, fi'il mu'tal, itu masuk dalam ilmu sharaf. Ini. Saya datang dalam keadaan berhaji, melakukan haji itu. Jadi secara kata menunjukkan tadi isim fa'il melakukan haji. Ya. Kemudian fungsi dalam kalimat menunjukkan keadaan, keadaannya berhaji. Ini untuk mengingatkan seperti ini. Berikutnya mana lagi? An-nathiqin. Ya, li ghairin nathiqina biha an-nathiqin. Bentuk apa ini? Sahih. Salam. Ya, isimnya isim. Isim fa'il atau isim maf'ul? Fa'il. Ya, isim fa'il. An-nawfiqin isim fa'il. Dan ini bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Baik. Jenis fi'il asalnya? Natoqa. Natoqa. Ya, natoqa yang betul. Ya. Na'ul fi'li? Jenis fi'ilnya? Sahih. Salim. Ya, sahih. Salim. Ya, salim. Jenis fi'ilnya adalah salim. Baik. Berikutnya marhaban bika masmuka ismi Mahdi ibnu Abdul Hadi. Nama sang pemuda ini Mahdi bin Abdul Hadi. Ada dua kata Mahdiyu, Mahdiyun, asalnya Mahdiyun dan Al-Hadi. Ya, Mahdiyun apa? Bentuk isim? Isim maf'ul. Ya, Mahdiyun ini isim maf'ul. Dari fi'al hada yahdi. Ya, hada yahdi. Jenis fi'alnya apa berarti? Hada yahdi. Huruf akhirnya huruf illah. Berarti naqis. Kemudian akhirnya huruf ya. Berarti naqis ya'i. An-naqisul ya'iyu. Ini. Atau mu'tal akhir yang ya'i, yang huruf akhirnya ya. Baik. Nah, itu bentuk isim maf'ul, Mahdiyun. Kemudian Abdul Hadi, Al-Hadi. Ya, lafaz ini Al-Hadi bentuk isim fa'il, ya. Al-Hadi isim fa'ilnya. Dari fi'il yang sama, hada yahdi. Ini. Jadi dari nama ini ada dua bentuk tersebut dari satu fi'il yang sama. Hada yahdi isim fa'ilnya Al-Hadi, isim maf'ulnya Mahdiyun. Ini. Berikutnya. Mana? Yad'usu fi ma'hadina darisuna. Darisuna. Ini bentuk jamak. Jamak muzakkar salim. Ya, ada tambahan wawu dan nun. Mufradnya darisun. Ya, darisun. Ini mufradnya. Termasuk bentuk apa? Isim fa'il. Ya, darisun isim fa'il. Dari fi'il darasa. Darasa yad rusu. Ya. Nau'ul fi'li jenis fi'ilnya? Sahih. Ya, sahih yang salim. Ya, yang salim. Baik. Berikutnya biladil alami termasuk enggak ini al alami alam bukan alim tapi alam termasuk atau tidak? Tidak, tidak sesuai wazan. Wazannya apa? Isim fa'il fa'ilun dengan kasrah ya fa'ilun. Di sini al alami. Al-alam beda, bukan fa'ilun, bukan. Jadi al-alam tidak termasuk isim fa'il, ya. Karena berbeda, tidak sesuai dengan wazannya, ya. Berikutnya. Tidak ada ya halaman ini, halaman berikutnya. Mana hiji? Mana hiji? minal manahiji. Tidak, ini bentuk jamak. Jamak sirah muntahal jumuk, mufradnya manhajun. Tidak termasuk. Ism maf'ul juga tidak. Kalau ism maf'ul kan wazannya maf'ulun. Kalau manhajun kan tidak sama. Bukan. Ya. Mana lagi? Saqin. Ya, yadkhulu saqin. Ini bentuk apa? Ism. Ism fa'il, ya, ism fa'il. Saqin. Ya. Fi'il asalnya? Saqa, yasqi, ya. Kemarin ada ya. Saqa, yasqi, memberi minum, ya. Saqa, yasqi. Ini memberi minum, ya. Ini. Jadi maudhinya dengan alif, mudharinya dengan ya pada huruf akhir, ya. Ini. Berarti naqul fi'li jenis fi'linya apa? Ya, naqis ya'i. Ya, naqis ya'i. Mu'tal akhir dengan huruf ya. Ini. Saqin. Baik. Asalnya saqiyun. Ya, kemudian ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin tersebut. Berikutnya. Mana lagi? Ucapan mudir, ana mad'uun. Ana mad'uun. Ya, apa ini? Mad'uun ism maf'ul. Maf'ulun. Mad'uun. Ya, asalnya mad'uun. Ya, wawu sukun ketemu wawu yang berharokat di idgham mad'uun. Ini ism maf'ul dari fi'il da'a yad'u, ya, ditamperin ketujuh itu, tamperin ke-12, ya. Ya, tamperin ke-12 itu ada, ya. Baik. Ini berarti jenis fi'ilnya naqis wawi. Ya, naqis wawi. Mu'tal akhir dengan huruf wawu, ya. Baik. Ada lagi? As-saqi sama dengan saqin tadi, ya. Asubbu laka mazidan minal qahwati. Mazidan. Ya, kalau marfu mazidun. Nah, ini bentuk apa? Mazidun. Ism. Ism maf'ul, ya, pada tamrin yang ke-11. Tamrin ke-11, ya, sudah ada zida. Dari zada yazidu, ism maf'ulnya mazidun. Asluhu mazyudun. Berarti ini termasuk jenis ajwaf ya'i, ya, ajwaf ya'i. Ya. Berikutnya, ya, sudah tidak ada lagi, ya. Ya, itu. Jadi ini contoh-contoh penggunaan ism fa'il dan ism maf'ul dalam kalimat. Jadi dalam pembahasan tamarin yang sebelumnya itu dibahas bentuk-bentuk dasarnya, ya. Kalau ism fa'il mengikuti wazan fa'ilun, dan kalau ism maf'ul itu mengikuti wazan maf'ulun. Dan kemudian ketika sudah digunakan dalam kalimat, ya, sudah tersusun dalam kalimat, tentunya hal-hal yang lain akan menyesuaikan. Seperti misalkan ada tambahan alif lam, atau keadaan i'rabnya nanti sesuai dengan fungsinya ataupun kedudukannya dalam kalimat, ya, bisa marfu atau mansub atau majrur, ya. Kemudian ada tadi juga ada contoh dalam bentuk jamaknya an-nafiqina, darisuna, ya. Jadi seperti itu. Ketika sudah digunakan dalam kalimat, hal-hal yang lain akan menyesuaikan. Tetapi bentuk yang pokok, yang inti tadi, mengikuti wazannya. Fa'ilun untuk ism maf'ul dan maf'ulun untuk ism maf'ul. Ini. Berikutnya, tamrin sadisa asyara yang ke-16. Ayin, tentukanlah asma al-fa'ilina wal maf'ulina. Ism fa'il dan ism maf'ul fil jumalil atiyati pada kalimat-kalimat berikut ini. Wadzkur asla kulli wahidin minha, dan sebutkan asal masing-masingnya. Wal fi'la alladhi ustuqqa minhu, dan fi'il yang diambil darinya, yang dibentuk darinya. Wa naw'a hadzal fi'li, dan jenis fi'il ini. Ya, seperti tadi. Ya. Bentuk apa ini? Kemudian fi'il asalnya, kemudian jenis fi'il tersebut. Contoh, awalan yang pertama, Abi Qabin. Abi Qabin. Ayahku seorang hakim. Qabin, hakim. Nah, di sini Qabin, ini isim fa'il. Ini isim fa'il. Asluhu Qabiyun. Asalnya adalah Qabiyun. Dari fi'il qada yaqdi. Qada yaqdi. Kemudian na'ul fi'li, jenis fi'ilnya adalah naqis ya'i. Naqis ya'i. Mu'tal akhir dengan huruf ya, huruf yang akhir. Seperti pada tamrin ke-13. Alhamdulillah. Seperti pada tamrin ke-8 ya. Tamrin ke-8. Hada yahdi hadin. Zana yazni zanin. Qaba yaqli qabin. Tamrin ke-8. Contoh yang berikutnya. Ma ajmala hadzal baita al-mabniyya bil hajari. Ma ajmala hadzal baita al-mabniyya bil hajari. Alangkah bagusnya rumah yang dibuat dari batu ini. Rumah yang dibuat, yang dibangun dari batu atau dengan batu ini. Al-baita, rumah. Al-mabniyya, yang dibangun. Bil hajari, dengan batu. Alangkah bagusnya rumah yang dibangun dengan batu ini. Ya, di sini al-mabniyya ini adalah bentuk isim maf'ul. Al-mabniyya asalnya mabniyun, ini bentuk isim maf'ul. Asalnya mabnuyun, sesuai wazannya maf'ulun mabnuyun. Dari fi'il bana yabni. Bana yabni. Jenis fi'ilnya berarti dia naqis ya'i. Ini tamrin ke-13 sudah ada di situ ya. Baik. Satu lagi, asaimun anta. Asaimun anta, apakah berpuasa engkau? Apakah engkau berpuasa? Ya, saimun, orang yang berpuasa. Ya, berarti ini isim fa'il. Ya, isim fa'il dari asalnya sawimun. Sawimun dengan wawu, karena berasal dari fi'il sama yasumu. Sama yasumu. Jadi ajib waf wawi. Ain fi'ilnya berubah huruf ailah, aslinya huruf wawu ya. Sama yasumu. Isim fa'ilnya sawimun. Kemudian wawunya diubah menjadi hamzah. Sa'imun. Pada tamrin ke-5 sudah ada. Ini. Berikutnya bisa dicoba satu persatu. Uhibbul lahmal mashwiya wal baidul maqliya. Iya. Saya lebih menyukai daging yang dipanggang dan telur yang digoreng. Rebus. Iya, digoreng, maqliya digoreng ya. Al-mashwiya dan al-maqliya. Iya. Al-mashwiya isim maf'ul. Iya. Dari fi'il Shawa yashwi. Shawa yashwi. Iya. Jenisnya? Jenisnya ada dua huruf illah. Berarti dia lafif. Iya, lafif. Shawa yashwi pada tamrin ke-13. Ada di situ. Shawa yashwi ini termasuk lafif karena ada dua huruf illah. Hanya saja di sini dalam hal ini dia disamakan dengan naqis ya'i karena perubahannya sama dengan naqis ya'i. Al-maqliya isim maf'ul itu juga sama dari fi'il qala yaqli ya, naqis ya'i. Pada tamrin ke-13 ada semuanya. Uhibbul lahmal mashwiyya wal baydal maqliyya. Saya suka daging panggang dan telur goreng. Daging yang dipanggang, telur yang digoreng. Ya, kalau di sini dikatakan daging panggang, telur goreng. Ya, langsung seperti itu ya. Tapi dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan bentuk ism fa'il, ism maf'ul. Ini. Berikutnya. At-tallu 'alal khairi kafa'ilihi. Ya. Orang yang menunjukkan kebaikan seperti pada, seperti pelaku kebaikan itu. Iya. Ism fa'il at-tallu. Iya. Sama fa'ili ya. Ad-dalu dan fa'ili ya, keduanya isim fa'il ya. Dari fi'il ad-dalu dari fi'il dalla yadullu ya. Dalla yadullu jenisnya apa ini? Mudha'af ya. Kalau fa'ili sahih ya, sahih yang salim ya. Ya, salim. Baik. Ya. Baik. Ad-dalu 'alal khairi ka fa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebaikan itu seperti pelaku. Ya, seperti pelakunya, pelaku dari kebaikan tersebut. Baik. Berikutnya. Anadli ami. Ummi. Ummi. Mala disuka mursulatun wa matwiyatun. Iya. Mana? Mursulatun. Mursulatun matwiyatun. Iya, dan matwiyatun ya, dua kata ini ya. Mursulatun matwiyatun. Ya, bentuk apa ini? Maf'ulun berarti bentuk isim ya, isim maf'ul ya, isim maf'ul. Hanya saja di sini dibentuk untuk mu'annas ya, karena terkait dengan kalimatnya ya, dia khobar dari malabisu, ini mu'annas ya, sehingga ditambahkan tak ta'nis, yakni tak marbutah, menjadi maksulatun makwiyatun ya, asalnya maksulun makwiyun. Ini juga tadi ya, yang penting pokoknya, bentuk pokoknya ini. Adapun tak ta'nits atau tak marbutah itu tambahan, karena di sini digunakan untuk mu'annas ya. Ini maksulun makwiyun ya. Untuk maksulun fi'il asalnya ghusala yaghsilu, jenisnya berarti apa ini? Salim ya, salim. Hurufnya sahih semua, tidak ada hamzah, tidak ada yang berulang. Ini salim. Baik. Kemudian kalau makwiyatun kawa yakwi, jenis fi'ilnya ada dua huruf ilah ya, kawa yakwi lafif ya, dua huruf ilah yang bertemu ya, lafif makrun ini, atau cukup lafif itu ya. Ini. Baik. Berikutnya. Loncat. Isyatu minatawiku fil duwani usbunu madi. Iya. Raja'at Aisyatu minatawifi fil usbu'il madi. Mana? Aisyatu. Iya, Aisyatu. Ini asalnya adalah bentuk isim isim fa'il. Baik. Dari fi'il asha ya'ishu. Asha ya'ishu. Nah, berarti apa itu? Huruf ilahnya di pada ain kalimah ya, di tengah. Jadi dia asywaf ya. Asha ini ya. Ya aishu ini. Ya coba apa ini? Ya. Karena dengan ya ya pada mudhari ya aishu. Acuaf ya'i. Asha ya'ishu. Ya. Kemudian karena digunakan untuk mu'annas, ditambahkan tak ta'nits, yaitu tak marbutah. Dari a'ishun menjadi a'ishatun. Ini secara asal ya, secara lafad begitu. A'ishun. Kemudian a'ishatun. Digunakan untuk nama, maka menjadi tidak tanwin. A'ishatu. Ya. Karena sebagai nama, nama untuk mu'annas itu tidak tanwin. Tapi secara asal dia ya tanwin. Secara lafad ya, gitu. Kemudian ada lagi? Ta'ifi. Ta'ifu. Ta'if. Ya. Ini dari Tafa yatufu. Ya. Tafa yatufu. Ini. Berputar ya. Kalau secara bahasa ya, tafa yatufu berkeliling atau berputar. Tawaf itu kan berkeliling, berputar. Ya. Tafa yatufu. Bentuk isim fa'ilnya ta'ifun. Ini. Jadi dia apa ini? Ajwaf wawi. Ya, ajwaf wawi. Al-madi. Berikutnya. Al-madi. Al-madi. Bentuk? Isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Dari fi'il? Mada. Mada. Mada. Ya. Huruf ilahnya di akhir ya. Kemudian mudhari'nya yam yamdi. Mada yamdi. Ini. Mada yamdi. Jadi dia apa ini? Naqis ya'i ya. Naqis ya'i. Ya, mada yamdi. Ini. Yang keenam tadi ya, qalat li ummi, ibuku berkata kepadaku, malabisuka mahsulatun wa maqmiyah wa maqwiyatun. Baju-bajumu dicuci dan disetrika. Sudah dicuci dan sudah disetrika. Ini. Mahsulatun, tercuci atau dicuci, maqwiyatun, disetrika. Yang ketujuh, raja'at Aisyatu minal Thaifi fil usbu'il madhi. Aisyah pulang dari Thaif pada pekan lalu, pekan yang sudah lewat atau artinya pekan lalu ini. Berikutnya, la tahaf fa inna sirroka masulun. Iya. Janganlah engkau khawatir, sungguhnya rahasiamu terjaga. Iya. Masulun. Masulun. Ya, masulun. Bentuk apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul dari fi'il sana. Sana yasunu. Ya. Sana yasunu. Berarti fi'il apa ini? Ajwaf. Dengan wawu ya. Ajwaf wawi. Ini. Sana yasunu. Ya. Menjaga. Dibentuk isim maf'ul. Masunan. Terjaga. Dijaga. Ya, la takhaf fa inna sirraka masunun. Jangan takut, jangan khawatir, karena sungguh rahasiamu itu terjaga. Ya, dijaga. Ini. Berikutnya. Anal mas'ulu 'anil imtihani. Ya. Di mana orang ditanya atas ujian tentang ujian. Tentang ujian itu, ya. Al-mas'ulu, ya. Bentuk apa ini? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Baik. Dari fi'il sa'ala. Sa'ala yas'alu, ya. Jadi jenisnya apa? Ada huruf hamzah ya pada ain kalimah. Sa'ala. Berarti dia apa? Ada hamzahnya disebut apa? Mahmuz. Ya, mahmuz. Ain, ya, mahmuz ain ini. Baik. Sa'ala yas'alu. Isim maf'ulnya mas'ulun. Aidal mas'ulu 'anil imtihani? Di mana orang yang ditanya tentang ujian itu? maksudnya al-mas'ulu yang ditanya di sini, yang dimintai tanggung jawab, penanggung jawab. Ya, ini kira-kira seperti itu ya. Penanggung jawab ujian. Ya, yang dimintai artinya ditanya atau yang dimintai tanggung jawab tentang ujian tadi. Ya, ini. Berikutnya. Ala tazalu nahiman. Iya. Kum faqad ada Udzina lil asri. Asri. Lil asri. Iya. Mana di sini? Naiman. Ya. Naiman. Bentuk apa ini? Naimun. Bentuk isim? Ya, isim fa'il. Naimun. Ini isim fa'il. Dari fi'il? Nama yanamu. Ya, nama yanamu. Pada tamarin kelima. Kemudian ada ya, tamarin kelima. Nama yanamu. Ini masuk jenisnya adalah fi'il ajwaf wawi. Ya, ini naimun. Ya. Ala tazalu naiman. Ala tazalu naiman. Apakah engkau selalu tidur, senantiasa tidur? Qum, bangun atau berdirilah atau bangunlah. Faqad udzina lil asri. Karena sungguh sudah diazani. Udzina, sudah diazani lil asri, untuk asar. Untuk sholat asar. Ini. Berikutnya. La. Tukabalus silatul ma'iyatu. Iya. Apa? Al-mabi'atu. Ini bentuk mu'annas. Ya. Mudhakarnya al-mabi'u. Mabi'on. Ya, asalnya mabi'on. Kemudian di sini disesuaikan dalam kalimat. Ada alif lam, ada ta' marbutah, ya, al-mabi'atu. Jadi mabi'on ini asalnya. Pokoknya ya. Bentuk apa ini? Mabi'on. Ism maf'ul. Ya, dari fi'il apa? Ba'a. Ya bi'u. Tamrin pada tamrin ke-11. Kemarin ada ya. Tamrin ke-11. Ba'a ya bi'u mabi'on. Ini isim maf'ul ya. La tuqbal silatul mabi'atu. Tidak diterima silatu barang al mabi'ah yang dijual. Tidak diterima. Tidak diterima barang yang dijual itu ya. Apa di situ? La turaddu. La turaddu. Ya, tidak dikembalikan. Ya, kalau la turaddu tidak dikembalikan. Ya, tidak dikembalikan barang yang sudah dijual itu. Ya. Yang ke-12, ajib 'anis su'ali tali. Mana di sini? Su'al. As-su'al? Bukan. Oh, at-tali. Ya, at-tali. Untuk apa ini? Isim fa'il. Dari fi'il tala yatlu. Ya, tala yatlu. Tamrin ke-7 ya. Tamrin ke-7. Kemarin ada tala yatlu. Isim fa'ilnya talin atau at-tali. Ini. Jawablah ajib. Jawablah anis su'ali tali. Dari pertanyaan dari pertanyaan. Ya, kalau secara asal atal itu yang mengikuti. Tala yatlu itu mengikuti. Jadi dari soal yang mengikuti. Ya, maksudnya soal berikut ini. Ya. Ya, kalau dalam bahasa Arab diungkapkan seperti ini. As-su'alit anis su'alit tali. Tapi dalam bahasa Indonesia lebih mudah difahami dari soal berikut ini. Soal yang mengikuti ini. Ini ya. Baik. Berikutnya yang ke-13, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai beliau, anin nabiyyi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yusallimu as-saghiru 'alal kabiru, orang yang kecil memberi salam kepada orang yang besar, orang yang muda memberi salam kepada yang tua, wal marru 'alal qa'idi, yang orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang duduk, wal qalilu 'alal katsiri, dan orang yang dan yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Mana di sini? Al-marru. Al-marru bentuk apa? Isim fa'il. Isim fa'il dari fi'il marra yamurru, ya. Marra yamurru. Al-marru. Baik. Jenisnya berarti dia mudha'af, ya. Ada lagi? Al-qa'idi. Al-qa'idi. Bentuk isim fa'il, ya. Baik. Dari fi'il qa'ada yaq'adu, ya. Qa'ada yaq'adu, duduk. Al-qa'id, yang duduk. Ya. Jenisnya? Salim. Ya, salim. Baik. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, yusallimu ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'idi wal qalili wal qalilu 'alal katsiri. Memberi salam, mengucapkan salam ar-rakibu, orang yang berkendaraan, 'alal mashi, terhadap orang yang berjalan, wal mashi, dan orang yang berjalan itu memberi salam, 'alal qa'idi, terhadap orang yang duduk, wal qalilu 'alal katsiri, yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Isim fa'ilnya mana? Ar-rakibu, kemudian al-mashi, al-qa'idi. Ada tiga, ya. Baik. Al-qa'idi tadi sudah. Ar-rakibu dari fi'il rakiba yarkabu. Ya, rakiba yarkabu. Ya, berarti dia salim, ya. Jenis fi'ilnya salim. Kemudian al-mashi, mashin atau al-mashi dari fi'il apa? Masha yamshi. Jenis fi'ilnya berarti dia naqis ya'i. Ya. Berikutnya, at-ta'ibu minadzambi kaman la dhanba lahu. At-ta'ibu minadzambi, orang yang bertaubat dari dosa, kaman la dhanba lahu, seperti orang yang tidak ada dosa padanya. Ya, seperti orang yang tidak ada dosa padanya. Mana isim fa'il? Di sini at-ta'ibu. Ya, at-ta'ibu ini isim fa'il. Dari fi'il taba yatubu. Taba yatubu. Berarti jenisnya ajwaf wawi, ya. Taba yatubu. Menjadi ta'ib. Ta'ibun ini. Wa qalat, qala ta'ala, nomor yang ke-15, qala ta'ala, wa likulli qaumin hadin, wa likulli qaumin had, dan untuk setiap kaum, bagi setiap kaum, hadin, ada penunjuk, ada orang yang memberi petunjuk. Mana isim fa'il? Hadin. Hadin. Dari fi'il hada yahdi, ya. Ini naqis ya'i, ya. Baik. Wa qala, berikutnya, dan Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, wa kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Isim fa'il mana? Dha'iqatu, ya, bentuk mu'annas, ada ta'nis atau ta' marbutah, ya. Jadi asalnya atau pokoknya dha'iqun, ya, dha'iqun, ya. Dari fi'il dha'qa yadhuqu, ya, dha'qa yadhuqu, merasakan, ya. Zaqa yadhuku, merasakan. Jadi dia fi'il ajwaf wawi ya. Zaqa yadhuqu. Ya, bentuk isim fa'alnya dha'iqun. Ya. Karena di sini terkait dengan nafsin ya, itu mu'annas, maka di sini dibentuk menjadi mu'annas. Dha'iqatu, dha'iqatun. Ini. Kemudian diidhofahkan ya, dha'iqatu. Ini setiap jiwa itu merasakan maut. Ini. Berikutnya, tungqalu salatul jumu'ati bil idza'ataini al-masmu'ati wal mar'iyyati. Tungqalu disiarkan atau dipancarkan salat Jumat itu, jadi salat Jumat itu dipancarkan bil idza'ataini dengan dua siaran, al-masmu'ati yang terdengar, wal mar'iyyati dan terlihat. Ya, jadi sholat Jum'ah itu dipancarkan dengan dua siaran, terdengar dan terlihat. Siaran dengar dan siaran lihat. Ini bentuk apa di sini? Isim, isim maf'ul, yakni pada kata al-masmu'ati dan al-mar'iyyati. Al-masmu'ati dari fi'il sami'a. Ya, sami'a yasma'u. Ya. Jenisnya salim ya. Baik. Kemudian al-mar'iyyati. Mar'iyun. Ya. Asalnya atau pokoknya mar'iyun. Dari fi'il apa? Ro'a, yaro. Ya. Ro'a, yaro, melihat. Ya. Ini ro'a, yaro, melihat. Kemudian dibentuk isim maf'ul menjadi mar'iyun. Ya. Ini. Baik. Jadi ini fi'il. Ya, kalau dilihat ada hamzah berarti dia mahmuz ain. Kalau huruf akhirnya illah berarti dia naqis. Naqis ya'i ya. Jadi dia mahmuz ain dan naqis ya'i. Ini fi'il ro'a. Ya, ini pembahasan pada tamparan yang ke-16. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada berikutnya ini kosakata ya, insyaallah sedikit tambahan. Sabi'ashar yang ke-17, ta'amal ma yali, perhatikan berikut ini. Sallama alaihi, ya. Fi'il ini sallama kemudian diikuti alaihi. Ai maknanya apa? Qala lahu assalamu alaikum. Maknanya adalah berkata kepadanya assalamualaikum. Jadi mengucapkan salam kepadanya. Itu makna dari sallama alaihi. Kemudian sallama yusallimu sallim. Ini madhi, mudhari' dan amr ya. Sallama yusallimu sallim. Berikutnya, ittala'a 'alal amri. Ya, maknanya apa? 'Alimahu. Jadi mengetahuinya. Itu makna dari ittala'a 'ala. Jadi ittala'a 'alal amri, mengetahui perkara tersebut. Ini. Kemudian perubahannya mawdhi mudhari' dan amr, ittala'a yattali'u ittali'a. Ya. Kemudian berikutnya ista'zanahu fi kadza. Apa makna dari ista'zana? Ai talaba ibnahu fihi. Jadi meminta izinnya pada perkara tersebut, pada ini, fi kadza. Ya, pada ini, pada sesuatu. Jadi makna dari ista'zana adalah talaba iznahu, meminta izin. Ya, kemudian perubahannya mawdhi ista'zana, mudhari'nya yasta'zinu, amrnya ista'zin. Ya. Berikutnya ikhtanamal fursata. Ya, makna dari ikhtanama ay intahazaha. Ya, jadi makna dari ikhtanama adalah intahaza. Ha, bomir ha, kembali ke al-fursata. Jadi maknanya apa? Mengambil kesempatan atau memanfaatkan kesempatan. Itu makna dari ikhtanama ataupun intahaza. Ya, al-fursata itu kesempatan. Ya, ikhtanama yakhtanimu ikhtanim. Ya, perubahannya mawdhi, mudhari' dan amr. Kemudian intahaza yantahizu. Intahiz. Ini juga perubahannya madhi mudhari dan amr. Ya, berikutnya tarawaha ya tarawahu. Ini mencakup atau berkisar ya. Ini tarawaha madhi ya tarawahu mudhari. Kemudian yang berikutnya samina asyara yang ke-18 hati mudhari al af'alil atiyati. Berikan datangkan bentuk mudhari dari fi'il-fi'il berikut ini. Taraka yatruqu ya dengan dhammah pada ain kalimahnya yatruqu ya mengetuk pintu ya. Kemudian nataqa yantiqu dengan kasrah ya yantiqu wa ma yantiqu anil hawa ya yantiqu ya, bertutur kata bertutur atau berbicara ya. Sahiba yashabu ya yashabu menemani ya sahiba itu menemani ya. Berikutnya tati asyara yang ke-19 hati jam'al kalimatil atiyati. Datangkan bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Nuskhatun naskah atau teks atau salinan. Jamaknya nusakhun ya. Nusakhun. Hadiyatun hadiah. Jamaknya hadaya. Hadaya ini markazun markaz pusat atau center itu markazun jamaknya marakizu ya marakizu ini ya fursatun kesempatan jamaknya furasun ya furasun itu jamak dari fursatun ya, seperti nuskhatun tadi ya. Kemudian unwanun alamat jamaknya anawinu anawinu ini jamak dari unwanun alamat ya. Kemudian sirrun rahasia bentuk jamaknya asrarun ya asrarun ini ya. Ini jamak dari sirrun rahasia. Kemudian yang asyrun yang ke-20 hati mufrada syu'unin manahiji. Manahija. Berikan bentuk mufrad dari kata ini. Syu'unun manahiju. Syu'unun mufradnya apa? Sya'nun ya. Sya'nun. Perkara atau keadaan syaknun itu. Kemudian mana hiju mufradnya manhajun ya manhajun ini manhaj metode cara ini. Nah kemudian di akhir di sini pada pelajaran kelima di situ disebutkan sebuah tabel ya tentang ism fa'il dan ism maf'ul. Ringkasan ataupun tangkuman dari pembahasan yang sebelumnya. Ya, pada judul yang atas, naul fi'li jenis fi'il, kemudian al fi'lu fi'ilnya sebagai contoh untuk yang lainnya, kemudian ismul fa'ili bentuk ism fa'ilnya, asluhu asalnya, ismul maf'uli bentuk ism maf'ul dan asluhu asalnya, asal dari ism fa'il ataupun asal dari ism maf'ul tersebut. Nah, kemudian untuk mengingatkan pada naul fi'li jenis fi'il ini perhatikan di sini as-salimu salim ya. Sesuaikan dengan contoh yang disebutkan pada fi'il tersebut kataba ini fi'il salim ya. Hurufnya sahih semua tidak ada huruf illah tidak ada hamzah tidak ada huruf yang berulang ya. Kemudian al-mudha'afu mudha'af ya fi'ilnya contohnya sarra ada huruf yang berulang pada ain kalimah dan lam kalimah. Kemudian al-mahmuzu mahmuz yakni ada huruf hamzahnya. Ya, mahmuz fi'il yang ada huruf hamzahnya dan terbagi menjadi tiga sesuai dengan letak huruf hamzah. Al-mahmuzul fa'i mahmuz fa hamzah ada pada fa kalimah contohnya akhadha. Al-mahmuzul aini mahmuz ain hamzah ada pada ain kalimah contohnya sa'ala. Al-mahmuzul lami hamzah pada lam kalimah contohnya qara'a. Ini kemudian yang berikutnya untuk tiga jenis ini salim, mudha'af dan mahmuz ini termasuk fi'il yang sahih. Ya, salim, mudha'af dan mahmuz ini termasuk fi'il yang sahih. Kemudian tiga yang berikutnya itu nanti termasuk fi'il yang mu'tal. Ya, mu'tal ini. Yakni al-misalu, fi'il misal. Yakni huruf ilah pada fa' kalimah. Ada dua, al-wawiyu dengan wawu. Contohnya wazana, fa' kalimah hurufnya wawu, wazana. Kemudian al-ya'iyu, huruf ilahnya ya pada fa' kalimah. Contohnya yasara. Ya, ini. Kemudian mu'tal yang berikutnya al-ajwafu, ajwaf. Ini juga ada dua, al-wawi dan al-ya'i. Sesuai dengan asli dari huruf ilah tersebut pada ain kalimah. Contohnya qala yaqulu untuk ajwaf wawi. Kemudian ba'a yabi'u untuk ajwaf ya'i. Kemudian yang berikutnya an-naqisu, ada dua macam, al-wawiyu dan al-ya'iyu. Contohnya masing-masing da'a yad'u untuk naqis wawi dan hada yahdi untuk naqis ya'i. Ini. Jadi ini jenis-jenis fi'il dan contohnya. Kemudian bentuk isim fa'il bisa diperhatikan masing-masingnya. Mulai dari yang salim, mudha'af dan seterusnya sampai ke bawah. Untuk yang salim, katibun. Kemudian yang mahmuz dan misal, akhidun, sa'ilun, qari'un, wazilun, yasirun. Sesuai dengan asalnya, tidak ada perubahan. Ya. Karena di situ pada asluhu tidak ada dicoret, artinya tidak ada. Berarti itu bentuk asalnya seperti itu. Tidak ada perubahan. Untuk yang mudha'af ada perubahan. Sarun. Asalnya sarirun. Juga untuk yang ajwaf dan untuk yang naqis ada perubahan. Qailun dari qawilun. Ba'i'un dari bayi'un. Da'in atau ad-da'i. Asalnya da'iun. Hadin atau al-hadi. Asalnya hadiyun. Ini untuk isim fa'il. Kemudian untuk isim maf'ul, mulai dari salim sampai misal, wawi maupun ya'i, tidak ada perubahan. Semuanya sesuai dengan wazannya, termasuk yang mudha'af juga sesuai dengan wazannya. Maktubun, masrurun, makhuzun, mas'ulun, makru'un, mauzunun, ya, maisurun. Ini sesuai dengan wazannya, maf'ulun. Yang berubah pada jenis ajwaf dan naqis. Ya. Makulun asalnya makwulun, mabion asalnya mabyuun, madu'un asalnya madu'un, mahdiyun asalnya mahduyun. Ini penjelasannya kemarin sudah disampaikan masing-masingnya ya. Ini tinggal dilihat seperti ini sebagai rujukan, sebagai contoh untuk yang lainnya. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.